Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat kembali melanjutkan. Mohon maaf tadi tiba-tiba videonya mati ya. Baterainya habis, ganti HP. Ya demikianlah kalau kajian online harus banyak bersabar ya. Tapi insyaallah semakin banyaknya kesabaran yang kita korbankan dalam menuntut ilmu akan semakin memperbesar pahala yang kita dapatkan. Tadi sampai contoh nasakh yang menghapus hukum tapi tidak menghapus redaksi. Ayat tentang musabarah. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk satu pasukan itu mengalahkan 10 pasukan kaum musyrikin. Lalu kemudian ayat ini hukumnya dihapus oleh ayat yang berikutnya. Al-Anfal 66. Allah mengatakan al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Sekarang Allah beri keringanan kepada kalian dan Allah mengetahui adanya kelemahan pada diri kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika kalian berjumlah 100 pasukan yang bersabar, maka kalian akan mengalahkan 200 pasukan. Wa iyyakum alfu yaghlibu alfain bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Kan tetapi dan jika kalian berjumlah 1000 pasukan, maka kalian akan mengalahkan 2000 pasukan. Dengan izin Allah, Allah Maha, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua ini menghapus keberlakuan hukum yang ada pada ayat yang pertama tadi. Secara detailnya yang dihapus itu adalah yang pertama jumlah, yaitu yang tadinya satu, Allah mewajibkan satu pasukan muslim wajib melawan 10 pasukan. Kemudian dihapus menjadi satu pasukan wajib mengalahkan, atau bukan wajib mengalahkan, ya wajib melawan 2 pasukan kaum musyrikin. Kemudian yang dihapus keduanya, ya hukum yang berkaitan dengan hukum yang kedua adalah tentang teknisnya, tata caranya, ya tentu berbeda. Perjuangan dalam peperangan ketika melawan 10 kaum, satu melawan 10 dengan satu melawan dua. Maka kalau kita detailkan, hukum yang dihapus di ayat yang pertama tadi ada dua macam ini, yaitu dalam jumlah dan dalam takyifnya atau dalam tata caranya. Wa hikmatu naskhil hukmi dunal lafzi baqa'u thawabit tilawah. Hikmah menghapus hukum, penghapusan hukum bukan redaksinya, adalah agar orang tetap mendapatkan pahala membaca ayat tersebut. Ini faedahnya kenapa? Ada di dalam Al-Quran ayat yang keberlakuan hukumnya sudah dihapus tapi redaksinya masih ada. Padahal ayat itu sudah tidak berlaku. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, ini yang pertama, agar orang-orang tetap mendapatkan pahala membaca ayat tersebut. Karena satu huruf Al-Quran itu nilainya 10 pahala. Ya. Ini hikmah yang pertama. Kemudian, as-sani yang kedua. Ma nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Mohon maaf. Ini macam yang kedua ya. Hikmah yang kedua adalah wa tadzkirul ummati bi hikmatin naskhi. Untuk mengingatkan umat tentang hikmahnya nasakh. Ini hikmah yang kedua, ya. Untuk mengingatkan umat tentang hikmah yang terkandung di dalam nasakh atau penghapusan syariat, bisa berupa redaksinya, bisa berupa hukumnya di dalam Al-Qur'an. Dari sisi mana manusia tahu hikmah nasakhnya, ya? Dari sisi, oh bisa jadi dia tahu, oh ternyata hukumnya ini lebih ringan. Hukum yang Allah tawarkan setelahnya ternyata lebih ringan. Ini menunjukkan, menumbuhkan rasa syukur. Ya. Atau jika hukum itu lebih kuat, hukum yang sebagai pengganti itu lebih berat, maka itu akan memberi sebagai ujian untuk kita bersabar. Ya. Di samping itu juga, ketika ayat yang dihapus itu masih tercantum di dalam Al-Quran walaupun tidak berlaku hukumnya, ya, maka ketika membaca keterangan bahwasanya ayat ini sudah dinasakh, kaum muslimin mendapatkan buktinya. Mana buktinya kalau ini sudah dinasakh? Oh, ini ayatnya masih ada di tertulis dalam Al-Quran, Al-Anfal 65 masih tertulis. Oh, ini yang dihapus. Penghapusnya mana? Oh, yang setelahnya. Ya, sehingga orang tidak bertanya-tanya, mana yang dihapus? Kalau ini, kalau ada ayat yang katanya menghapus atau nasikh, kemudian mana yang dihapus? Kalau ada yang menghapus, berarti kan harus ada objek yang dihapus. Nah, ini hikmah. Hikmah yang kedua, ya. Jadi, yang pertama tadi, agar orang tetap mendapatkan pahala bacaan Al-Quran, bacaan ayat tersebut. Kemudian yang kedua adalah, agar untuk mengingatkan umat dari tentang hikmah nasakh. Kemudian macam nasakh yang kedua, ats-tsani ma nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Nasakh yang wujudnya lafadznya dihapus akan tetapi hukumnya masih berlaku. Redaksi ayatnya sudah dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Ka ayati rajmi, seperti ayat tentang rajam. Nah, ayat tentang rajam ini kalau teman-teman cari dalam Al-Quran dari ayat 1 sampai terakhir surat An-Nas, ayat 1 Al-Fatihah, ayat 1 Al-Baqarah sampai terakhir An-Nas, tidak ada ayat yang berbicara tentang rajam. Ya. Yang ada tentang cambuk, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, ya. Surat An-Nur. Ayat 2 kalau enggak salah, apa ayat 3, ya. Yang ada tentang hukuman cambuk. Ternyata di dalam syariat kita ada hukum rajam. Dalilnya mana? Kok dalam Al-Qur'an enggak ada? Ya, dalam Al-Qur'an tidak ada. Dulu pernah ada ayatnya tapi kemudian dihapus. Akan tetapi lafadznya akan tetapi hukumnya masih berlaku, walaupun redaksinya sudah dihapus dalam Al-Quran. Dalil bahasanya rajam itu masih berlaku, karena di zaman Nabi SAW sampai akhir hayat beliau, beliau masih menegakkan hukum rajam. Ada 5 orang yang dirajam di zaman Nabi SAW. Ya. Demikian juga para khulafaur rasyidin juga memberlakukan hukum rajam ini. Demikian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan selanjutnya sampai hari kiamat, hukum rajam ini masih berlaku. Dalilnya bahwasanya hukum rajam itu masih berlaku, dalil yang menunjukkan bahwa ayat tentang rajam itu sudah dihapus di dalam Al-Qur'an redaksinya, akan tetapi hukumnya masih berlaku adalah faqad tsabata fi sahihain, hadis di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kana fi ma anzalallahu ayatar rajam, dahulu di antara yang diturunkan Allah adalah ayat tentang rajam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan ini ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Ya, beliau sampaikan di atas mimbar yang dihadiri oleh orang banyak, bahwa dahulu di antara yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran itu ayat yang berbicara tentang hukum rajam, hukuman rajam. Nah, karena beliau itu bicaranya di atas mimbar, menyampaikan perkataan ini di atas mimbar, tentu saja dihadiri oleh para sahabat yang banyak, ya, dihadiri oleh sahabat, banyak sahabat. Ternyata tidak ada satupun sahabat yang bertentangan atau bersilang pendapat dengan Umar bin Khattab berkaitan ini. Nah, ini dalil bahwa di samping pernyataan sahih dari Ibnu Abbas ini yang beliau nukil, yang beliau sampaikan dari Umar bin Khattab, dalil berikutnya tentang berlakunya ayat rajam ini adalah ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Karena para sahabat tidak ada yang berkomentar. Nah, ketika Umar bin Khattab mengatakan kana fima anzalallahu ayatul rajam, di antara yang diturunkan Allah dahulu adalah ayat yang memerintahkan untuk menghukum rajam. Beliau sampaikan di atas mimbar, didengar oleh para sahabat. Ya, kalau Umar bin Khattab berkhutbah ketika itu, ya jamaahnya sahabat, jamaahnya ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang menentang ataupun yang tidak sependapat dengan Umar. Mereka semua diam, sepakat. Ini kalau dalam bab ijma' disebut ijma' sukuti. Dan ijma' sukuti ini hujjah. Ya, menurut jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ijma' sukuti, ijma' yang kesepakatan ulama yang yang wujudnya adalah mereka itu diam, tidak berkomentar, itu adalah hujjah, itu adalah bagian daripada ijma. Kemudian beliau melanjutkan, faqara'naha wa'aqqalnaha wa wa'aynaha. Maka kami membaca ayat tersebut, kami memahaminya, wa wa'aynaha, dan kami merenunginya. Ya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi SAW terhadap ayat rajam ini bersumber ataupun mereka tangkap dari segala macam sarana, ya, segala macam sarana yang dimiliki manusia dalam menerima informasi. Faqara'naha, maka kami baca, berarti melalui penglihatan. Wa'aqalnaha, melalui pikiran. Wa'ainaha, melalui hati. Ini menunjukkan semakin memantapkan bahwa ayat rajam itu benar-benar dulu ada di dalam Al-Quran, kemudian dihapus dan hukumnya masih ada. Kemudian beliau melanjutkan, warajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warajamna ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memberlakukan hukum rajam ini. Ada 5 orang yang dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Warajamna ba'dahu, dan demikian juga kami juga memberlakukan hukum rajam setelah beliau. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun. Aku khawatir jika suatu saat nanti ada orang yang mengatakan wallahi ma najidur rajma fi kitabillah. Demi Allah, kami tidak menemukan ayat rajam di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Ya, makanya beliau sampaikan di depan khalayak, ya. Di hadapan orang banyak, ya. Agar hukum ini menjadi saksi, ya. Agar seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi tentang keberlakuan hukum rajam ini. Dan ayat ini pernah ada dalam Al-Qur'an, akan tetapi yang dihapus adalah hanya redaksinya saja. Adapun hukumnya masih tetap berlaku. Ya. Nah, siapa mereka yang berhak mendapatkan hukum rajam? Yaitu mereka yang melakukan perbuatan zina dan ria sudah muhsan. Artinya muhsan itu sudah pernah menikah atau sudah melakukan akad nikah yang sah dan sudah melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Baik itu dia sudah cerai ataupun belum cerai. Selama dia sudah pernah melakukan akad nikah yang sah dan pernah melakukan jima, maka ketika dia berzina, dia berhak mendapatkan hukuman rajam. Kemudian di sini Umar bin Khattab melanjutkan, fayadillu bitarki faridati anzalahallahu. Sehingga orang-orang akan tersesat karena mereka meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, ketika mungkin akan ada beberapa orang yang menolak hukum rajam karena hukum itu mungkin dipandang tidak sesuai dengan HAM, tidak manusiawi, karena hukuman rajam itu kan orangnya dilempari pakai batu sampai mati. Lalu dia berargumen bahwa ini enggak ada ayat dalam Al-Qur'an tentang rajam. Padahal ayat itu masih berlaku, hanya redaksinya saja yang tidak berlaku. Dalilnya adalah ijma' sahabat tadi, kemudian pernyataan Umar bin Khattab ini. Kenyataan Umar bin Khattab fayadillu bitarki faridati anzalahallah, sehingga mereka akan tersesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Nah, ini menunjukkan hukumnya masih berlaku walaupun redaksinya sudah tidak ada. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis melanjutkan, wa innar rajma fi kitabillahi haqqun 'ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa. Hukuman rajam yang terdapat di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, itu diberlakukan kepada orang yang berzina jika dia telah muhsan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang bunyi daripada redaksi ayat tersebut. Saya lupa juga ayatnya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhuma albatta. Jika ada syekh atau syaikhah laki-laki yang sudah menikah, ataupun syaikhah perempuan sudah menikah, mereka berbuat zina, maka rajamlah dia. Hukumlah dia dengan hukuman, hukumlah mereka dengan hukuman rajam. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berpendapat bahwasanya asar ini tidak sahih. Karena di asar ini ataupun riwayat tersebut yang disebutkan itu syaikhu wa syaikhatu. Laki-laki yang sudah tua kan, syekh itu dalam bahasa Arab itu kan laki-laki yang sudah tua. Wasyaikhatu perempuan sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau mereka berzina maka rajamlah. Artinya kalau masih muda, masih anak muda ya, masih pemuda ataupun pemudi, nasallallahu assalama wal afiyah, mereka berzina maka tidak dirajam walaupun mereka sudah menikah. Ya. Padahal yang disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu illat seorang itu dirajam adalah bukan syaikhah atau bukan syuyukhah ya, tapi adalah sudah menikah atau tidak atau belum menikah. Ya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih wasaibu wasaibu bithaibi jildu mi'ah warrajam. Jika ada laki-laki ataupun perempuan yang berzina sementara mereka sudah thayyib, ada sifat thuyubah di dalam mereka, artinya sudah menikah, maka rajamlah mereka, cambuklah mereka dengan 100 cambukan kemudian rajamlah. Jadi yang menjadi dasar adalah thuyubah, bukan syuyukhah. Thuyubah itu enggak harus tua kan, ada yang nikah muda. Jadi yang menjadi dasar hukum, yang menjadi alasan dasar hukum rajam adalah seorang itu sudah muhsan atau belum muhsan. Nah, ini tambahan faedah ya. Wa qamat al-bayyinah aw kana al-habl aw al-i'tiraf. Kemudian rajam itu ditegakkan apabila pertama ada bukti. Kemudian yang kedua wanita mengalami hamil, kemudian yang ketiga pengakuan. Jadi ada tiga sebab seorang itu berhak untuk dihukum rajam. Yang pertama adalah adanya bukti. Buktinya itu berupa apa? Berupa persaksian dari empat orang yang adil. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kalau nggak ada bukti itu, bisa bukti yang kedua, yaitu hamil, ya, wanitanya mengalami hamil. Kalau nggak ada hamil juga, maka yang ketiga al-i'tiraf, pengakuan. Jadi kalau pelakunya itu mengakui perbuatannya, maka langsung rajam ditegakkan, pengakuan. Nah, kalau ada salah satu dari tiga ini ada pada pelaku perbuatan zina dan dia sudah muhsan tadi, maka ditegakkanlah hukum rajam kepadanya. Yang pertama tadi bukti, yaitu persaksian dari empat orang yang adil. Yang kedua adalah hamil. Yang ketiga adalah pengakuan. Nah, ini berlaku untuk Kalau hamil tadi hanya berlaku untuk perempuan ya. Kalau laki-laki dua tadi ya. Pengakuan dan bukti. Wa hikmatu naskhil lafdhi dunal hukm. Hikmah penghapusan lafaz tanpa hukum adalah ikhtibarul ummati fil amali bima la yajiduna lafdhahu fil Qur'an. Untuk menguji umat ini, apakah mereka mengamalkan syariat ini? Apakah mereka mengamalkan syariat yang tidak ada redaksi ayatnya di dalam Al-Qur'an? Padahal syariatnya masih berlaku atau hukumnya masih berlaku. Watahqiqu imanuhum dan watahqiqu imanihim, dan untuk membuktikan iman mereka, kejujuran iman mereka, bima anzalallah, terhadap ayat yang Allah turunkan. Ala aksi halil yahud, berbeda dengan kondisinya orang-orang Yahudi, alladzina hawalu katma nassir rajmi fit Taurah, yang mana mereka berusaha menyembunyikan ayat tentang rajam di dalam kitab Taurat. Jadi ini hikmah jenis nasakh yang kedua ya, yang dihapus adalah lafadznya bukan hukumnya. Lafadznya sudah enggak ada tapi hukumnya masih berlaku. Jadi hikmahnya adalah untuk menguji. Pertama adalah untuk menguji umat ini apakah tetap setia mengamalkan syariat ini walaupun redaksi perintahnya sudah enggak ada. Ayatnya sudah enggak ada. Kemudian yang kedua untuk membuktikan kejujuran iman mereka. Kalau ini selama ini diturunkan atau perintah dari Allah walaupun redaksinya sudah dihapus, mereka tetap mengamalkan, tetap beriman. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang gemar menghapus ayat-ayat di dalam Taurat, padahal di dalam Taurat itu tidak ada nas ataupun ayat Taurat yang dihapus. Lafadznya ada, hukumnya tetap berlaku di dalam kitab mereka itu. Akan tetapi mereka berusaha untuk menyembunyikan ayat Taurat yang berbicara tentang rojam itu. Ketika ada orang dari Bani Israel, dari suku yang terpandang, melakukan zina, maka mereka mengatakan tidak mungkin rajam ini diberlakukan kepada mereka. Ini anak-anak bangsawan, ini anak-anak raja, mereka ini berdarah biru, orang tuanya ataupun mereka ini keturunan para tokoh di Bani Israel. Gak mungkin kita terapkan rajam, sangat tidak manusiawi untuk mereka. Akhirnya mereka sembunyikan ayat tentang rajam itu. Kemudian apa? Mereka ganti hukumnya. Apa hukuman penggantinya? Yaitu wajah orang yang berzina itu. Oh ya, bentar ya. Bentar lagi ya. Wajah orang yang berzina itu dicat hitam. Ya. Lalu kemudian mereka disuruh untuk naik keledai. Yang satu disuruh, wajahnya disuruh menghadap ke wajahnya keledai, yang satu menghadap ke arah depan, kemudian yang satu menghadap ke arah belakang, kemudian diarak keliling kampung. Nah, ini hukuman pengganti yang diciptakan oleh pendeta-pendeta Yahudi sebagai pengganti hukuman Taurat ya, hukum rajam yang tercantum dalam Taurat. Mereka sembunyikan ayat tentang rajam itu dalam Taurat. Padahal ayatnya ada, redaksinya ada, hukumnya juga ada, tapi mereka sembunyikan. Mereka hapus sendiri, mereka ganti sendiri. Berbeda dengan umat ini, alhamdulillah, walaupun ayatnya sudah gak ada dalam Al-Quran, redaksinya sudah dihapus, hukumnya masih berlaku. Mereka tetap sami'na wa ata'na, mereka tetap taat dan menjalankan perintah tersebut sampai hari kiamat. Maka ini bukti bahwasanya umat Muhammad itu lebih mulia daripada umat Bani Israel, dan lebih adalah umat yang paling mulia daripada umat-umat sebelumnya. Ya. Kemudian kita bicara jenis nasakh dari sisi yang kedua. Kalau tadi bicara nasakh dari sisi nasikhnya, ya, macam-macam nasakh ditinjau dari nasikhnya, dari penghapusnya, ditinjau dari penghapusnya. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan macam-macam nasakh ditinjau dari macam-macam nasakh ditinjau dari mansukhnya, dari objek yang dihapus, dari ayat yang dihapus. Sekarang kita bicara nasakh ditinjau dari penghapusnya, yaitu nasikhnya. Wa yanqasimun nasakhu bi'tibarin nasikhi ila arba'ati aqsamin. Nasakh ditinjau dari nasikhnya ada 4 macam. Yang pertama, naskhul Qur'ani bil Qur'an. Penghapusan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Contohnya adalah ayatul musabarah, ayat tentang tadi musabarah tadi. Atsani naskhul Qur'an bis sunnah. Menghapus Al-Qur'an dengan hadis. Kata penulis ini, walam ajid mithalan saliman. Kami belum menemukan contoh yang tepat. Kalau di dalam kitab-kitab fikih yang lain disebutkan contohnya itu ayat tentang warisan, ya. Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas kalian jika kalian sudah mendekati sakarat maut untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua, memberikan wasiat kepada kedua orang tuanya ataupun kerabatnya. Maka kata sebagian penulis kitab fikih, ya, atau disebutkan dalam sebagian kitab fikih itu, ayat ini mansukh, dihapus oleh hadis Nabi SAW, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, contoh ini kurang tepat. Kenapa? Karena hadis ini sebenarnya sama sekali tidak menghapus ayat. Kenapa? Karena ayatnya itu sifatnya umum. Ayat itu memberikan hukum yang umum. Yang berlaku di dalam ayat itu hukum umum. Sementara yang berlaku di dalam hadis itu adalah hukum yang khusus. Sehingga hadis itu sebenarnya mentakhsis atau mengkhususkan keumuman ayat, bukan menasakh, ya, bukan menghapus. Beda antara takhsis dengan nasakh. Kalau takhsis itu yang dihapus hanya sebagian keumuman saja, sebagian dari keumuman hukum. Tapi kalau nasakh itu yang dihapus keseluruhan. Beda. Ya. Sehingga tadi masih berlaku perintah untuk menyampaikan wasiat, hanya saja la wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Tapi kalau selain ahli waris boleh. Nah, itu yang tepat. Kemudian alasan yang kedua, contoh tadi tidak tepat karena hadis itu sebenarnya berstatus sebagai mubayyan. Selain berstatus sebagai at-takhsis, ya, atau mukhassis, dia juga berstatus sebagai mubayyan. Menjelaskan keumuman ayat tadi, ya. Ini sudah pernah kita bahas di dalam mujmal dan mubayyan. Baik. Ats-tsalits, yang ketiga. Jadi untuk contoh yang nasakh Quran dengan hadis ini belum ditemukan, ya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, naskhu sunnati bil Quran, menghapus hadis dengan Al-Qur'an. Hadisnya dihapus oleh Al-Qur'an. Contohnya, naskhu istiqbali Baitil Maqdis ats-tsabit bis sunnah bi istiqbalil Ka'bati ats-tsabit bi qoulihi ta'ala fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Contohnya adalah penghapusan kiblat ke arah Baitul Maqdis yang mana itu ditetapkan dengan hadis. Di awal Islam kita diperintahkan kaum umat Islam itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis Palestina, di Palestina. Nah, syariat berupa kiblat ke arah Baitul Maqdis ini dasarnya adalah hadis Nabi SAW. adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian syariat tersebut dihapus dengan diubahlah kiblat itu menghadap ke arah Ka'bah. Nah, yang menjadi penghapus itu adalah ayat Al-Baqarah 144. Allah mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hadapkanlah wajah kalian ke sekitar ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada, maka arahkanlah wajahmu ke arah tersebut, yaitu ketika melaksanakan sholat. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ulangi penjelasannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru datang ke Madinah, kiblatnya masih ke arah Baitul Maqdis, ke arah Palestina. Nah, ini berlaku selama 16 bulan atau 17 bulan. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ada keinginan di dalam diri beliau untuk kiblat itu ke arah Ka'bah saja, karena Baitul Maqdis itu juga kiblatnya orang-orang Yahudi. Muncullah keinginan dalam diri beliau agar kiblat ini dipindahkan ke arah Ka'bah. Maka beliau pun melihat-lihat ke langit, menanti turunnya wahyu yang memerintahkan untuk berpindah kiblat. Nah, ini dalil bahwasanya Rasulullah itu dalam menyampaikan syariat ini tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti anggapan beliau, dzon atau anggapan beliau saja. Buktinya apa? Beliau punya keinginan di dalam diri beliau agar kiblat itu diubah ke Ka'bah. Tapi tidak kemudian karena itu sudah menjadi keinginannya kemudian beliau ganti, tidak, tapi beliau menunggu wahyu. Baru ketika wahyu turun, sami'na wa atha'na. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang amanah dalam menyampaikan syariat ini. Tidak mengikuti keinginan beliau. Nabi SAW sampai melihat-lihat ke langit. Lihat ke langit, menunggu turunnya wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami telah melihat engkau memandang ke arah langit. Ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan arahkan kamu untuk menghadap kiblat yang diridhai. Wawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, silakan arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram ketika salat. Nah, ini dalil bahwasanya Allah itu di atas. Nabi SAW ketika menunggu wahyu, maka Allah lihat, Nabi lihat ke atas, ke arah langit. Ini dalil tegas bahwasanya Allah itu di atas. Banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Ribuan ayat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada ribuan ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu di atas. Akan tetapi ribuan ayat ini menjadi samar di hadapan seseorang yang mendahulukan akalnya daripada wahyu, yang mendahulukan logika daripada wahyu, sehingga kepintarannya orang yang seperti itu kalah dengan kepintarannya seorang budak wanita ketika ditanya oleh Nabi di mana Allah, maka Allahu fis sama, Allah itu di langit. Ini Nabi ketika menunggu ayat yang memerintahkan untuk pindah kiblat, Nabi lihatnya ke atas, bukan lihat kemana-mana, ke bawah, ke samping, lihat ke atas. Ya. Nah, inilah contoh nasakh hadis dengan Al-Quran. Ar-Rabi, yang kelima. Yang keempat, naskhu sunnati bis sunnah, penghapusan hadis dengan hadis. Wa mithaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum anin nabidhi fil aw'iyah. Aku larang kalian untuk memakan nabidh di bejana-bejana. Fashrabu fi ma syi'tum. Sekarang silakan minum nabid yang kalian inginkan. Wala tashrabu muskira. Akan tetapi jangan minum nabid yang memabukkan. Ini contoh penghapusan hadis dengan hadis. Contoh yang lain. Hadis yang berbicara tentang ziarah kubur. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha. Sekarang silakan berziarah. Nah, ada hadis menetapkan perintah larangan ziarah kubur, kemudian hadis ini dihapus oleh hadis yang lain. Fazuruha, bahkan hadis tersebut ada dalam satu ungkapan Nabi SAW. Fazuruha, sekarang silahkan ziarah kubur. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan macam-macam nasakh, ditinjau dari dua sisi. Ditinjau dari mansukh dan ditinjau dari nasakh. Sekarang kita lanjutkan tentang hikmah nasakh. Apa hikmahnya ada nasakh di dalam syariat Islam ini? Linnasakhi hikamun muta'addidah. Nasakh itu memiliki hikmah, ya, ada sejumlah hikmah. Di dalam syariat Islam ini tentu saja semuanya itu mengandung hikmah. Karena Allah yang menetapkan syariat ini adalah Zat atau Tuhan yang Maha Hakim, ya, Maha Hikmah. Tentu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat yang tidak ada manfaat di dalamnya. Hanya saja hikmah itu ada yang bisa kita tangkap dengan akal kita, ada yang tidak bisa kita ketahui dengan pengetahuan kita. Ada yang bisa kita ketahui dengan pengetahuan kita, ada yang tidak bisa kita ketahui dengan pengetahuan kita. Ketika kita belum bisa menjangkau hikmah dari syariat ini, bukan berarti karena tidak ada hikmahnya, akan tetapi karena akal kita yang pendek ataupun pengetahuan kita yang kurang. Ya, karena pada prinsipnya Tuhan yang menetapkan syariat ini adalah Tuhan yang Maha Alim, ya, Maha Alim, Maha Mengetahui, Maha Hakim, Maha Hikmah, Maha Rahim, Maha Penyayang, dan segala sifatnya yang sempurna. Maka tidak mungkin Allah menetapkan syariat yang sia-sia. Yang pertama hikmah nasakh, mura'atu masalihil ibad. Untuk menjaga maslahat manusia, bitasyri'i ma huwa anfa'u lahum fi dinihim wa dunyahum. Dengan menetapkan syariat kepada mereka berupa syariat yang lebih bermanfaat untuk mereka, baik bermanfaat untuk agama ataupun untuk dunia mereka. Nah, ini jelas manfaat ini. Karena kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin merubah hukum yang Dia berlakukan kepada hamba-hambanya kecuali kepada hukum yang lebih maslahat, yang lebih bermanfaat. Dan yang namanya maslahat itu atau manfaat itu bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda, ya, seiring bergantinya orang atau seiring berubahnya waktu atau seiring bergantinya tempat atau bergantinya kondisi. Yang namanya maslahat itu akan berubah-ubah, ya. Oleh karena itu inilah salah satu hikmah adanya nasakh, ya. Syariat Islam ini diturunkan untuk seluruh manusia dan sepanjang zaman. Kita bisa melihat atau kita bisa menangkap hikmah ini dari kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman itu bulan Rabiul Awal. Nah, di bulan Rabiul Awal, bentar lagi. Nah, karena beliau itu diutus oleh Rasulullah SAW itu bulan Rabiul Awal, yang pertama kali Nabi SAW perintahkan kepada Mu'adz untuk disampaikan ke masyarakat zaman itu adalah bukan perintah untuk melakukan puasa ataupun haji, karena tidak sesuai waktunya. Akan tetapi yang diperintahkan a'limhum bi anna Allah aftarada 'alaihim khamsu shalawatin fil yaumi wa laila. Ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu di sehari semalam. Demikian juga kalau mereka sudah melakukan itu, maka sampaikan ke mereka bahwasanya Allah mewajibkan at-tasadduq, ya, zakat. Ya. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, wa turaddu ila fuqara'ihim, kemudian ditunaikan, disebarkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, ini yang disampaikan. Kenapa? Lihat kondisi, lihat waktu. Ketika itu bulan Zulhijjah, bukan bulan Zulhijjah, bukan juga bulan suci Ramadan, tapi bulan Rabiul Awal. Ya. Nah, ini dalil bahasanya syariat Islam ini benar-benar memperhatikan kondisi, ya, mendarisikan, memperhatikan kondisi manusia di dalam menyampaikan syariatnya. Contoh yang lain misalnya, tentang pengharaman khamr ya. Pengharaman khamr itu kan bertahap dan prosesnya lama pengharaman khamr itu. Pertama Allah katakan bahasanya, Allah sampaikan bahasanya khamr itu adalah diantara rizki. Yang mana ya ayatnya sebentar. Ada berapa marhalah ya? Ada 4 marhalah atau 4 tahapan pengharaman khamr. Yang pertama marhalatul ibahah. Yang pertama adalah Allah marhalatul ibahah, tahap pembolehan. Allah mengatakan wa min samaratin nakhili wal a'nab, dan di antara buah-buah anggur dan buah-buah kurma dan anggur, biasanya orang-orang Arab dahulu membuat khamr itu dari buah kurma dan anggur. Tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana, kamu jadikan buah anggur itu sebagai khamr ya, atau minuman keras dan rezeki yang baik. Jadi Allah bolehkan pertama-tama. Kemudian yang berikutnya marhalatut ta'rid, tahap sindiran. Allah katakan fihi ma itsmun kabirun wa manafi'ul linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam khamr itu terdapat dosa yang besar, namun dapat bermanfaat-manfaat yang banyak, manfaat yang banyak bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah tidak katakan manfaatun linnas ya, tapi Allah katakan manafi'un linnas. Jadi bukan hanya satu manfaat, tapi banyak manfaat. Manafi' itu jamak dari manfaat, menunjukkan di dalam khamr itu banyak manfaat, akan tetapi akibatnya, efek negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian berikutnya marhalatut tauqid. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pembatasan waktu. Seorang boleh minum khamr itu di waktu-waktu tertentu saja. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mendekati salat. Jangan kalian melakukan salat sementara kalian masih dalam keadaan mabuk. Nah, ini melazimkan ketika itu orang-orang ketika itu tidak boleh minum khamr ketika tiba waktu salat, ketika mendekati tiba waktu salat. Dan dalam satu hari ada 5 waktu salat. Sehingga waktu bolehnya minum khamr semakin dipersempit. Lalu kemudian yang terakhir adalah marhalatut tahrim atau at-ta'bid, tahapan pengharaman. Itu dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian perjudian, kemudian mengundi nasib dengan panah, itu termasuk perbuatan keji, perbuatannya setan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Jadi ada 4 tahapan ya. Sehingga dengan ayat ini dinasakhlah ayat-ayat sebelumnya. Maka ini bagian daripada contoh nasakh ayat dengan ayat ya. Allah Subhanahu wa taala ketika membolehkan meminum khamar, ketika masih membolehkan minum khamar sampai mengharamkan, itu dijelaskan oleh para ulama itu jaraknya kurang lebih berapa tahun ya? Sebentar, jaraknya itu ya, jaraknya kurang paham ya jaraknya. Oh, jaraknya sekitar 19 tahun ba'dal bi'tsah. 19 sana ba'dal bi'tsah. 19 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kemudian diharamkan khamar. Karena kalau seandainya khamar ketika itu langsung diharamkan, begitu Islam datang langsung mengharamkan khamar, maka enggak akan orang, enggak ada yang tertarik dengan Islam. Karena mereka sehari-hari sudah bersama khamar. Jadi dari proses pengharaman dari boleh menjadi haram itu 19 tahun setelah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya, terjadi setelah 19 tahun setelah diutusnya beliau menjadi nabi. Proses yang lama, yang panjang. Nah, ini menjadi pelajaran bagi para dai atau kaum muslimin ketika berinteraksi dengan para mu'alaf. Ketika mu'alaf, ada orang yang masuk Islam, dia masih merokok, ya, dia masih senang dengan musik, maka jangan langsung dilarang untuk berhenti merokok, ya. Jangan langsung diminta untuk berhenti merokok atau langsung diminta untuk gak dengerin musik. Padahal dia belum sholat atau sholatnya masih bolong-bolong, belum paham la ilaha illallah, baru saja masuk Islam, belum begitu tumbuh di dalam hatinya loyalitas terhadap Islam ini, karena dia baru. Kalau kita lakukan seperti itu, maka yang terjadi apa? Bisa menjadikan dia malah murtad lagi ke agamanya. Nah, ini harus diperhatikan. Harus memperhatikan kondisi. Ini yang diajarkan agama kita. Dan ini juga sebenarnya bukan hanya berlaku di syariat kita, tapi juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hukum yang Allah terapkan di dunia ini, selain hukum yang Allah terangkan di syariat, hukum syariat, kita ketahui ternyata ada perhatian terhadap kondisi manusia, ya, ternyata tidak sekonyong-konyong, ya, ketika Allah itu menerapkan syariat ini, tapi punya tahapan, punya pendekatan, ya. Demikian juga di dalam kehidupan manusia atau hukum-hukum Allah yang berlaku dalam alam ini, ya, hukum kauni. Kita itu lahir dalam, ketika kita lahir dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah, ya. Kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi pemuda, kemudian menjadi di puncak umur, muda, kemudian menjadi tua, kemudian meninggal. Proses seperti itu. Demikian juga jiwa manusia. Dari lemah, kemudian kuat, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ikhtibarul mukallafin bisti'dadihim liqabuli tahawul min hukmin ila akhar waridahum bidzalik. Untuk menguji, ini hikmah yang ketiga adalah untuk menguji para mukallaf agar mereka menyiapkan hati mereka menerima perubahan hukum dari satu hukum ke hukum lain, dan agar menjadikan hati mereka ridha. Ya. Karena ketika seseorang tidak ada pendekatan, tidak melalui proses, kemudian dia langsung diminta untuk mengubah, untuk berubah gitu kan, biasanya tidak ridho. Dia tidak ridho, susah untuk menerima. Jadi ini hikmah yang ketiga adalah menguji para mukallaf. Apakah mereka ridho? Apakah mereka ridho dengan perubahan hukum itu ataukah tidak? Yang keempat, ikhtibarul mukallafin biqiyamihim biwadhifati syukri. Menguji para mukallaf untuk agar apakah mereka mau melakukan tugas mereka dalam bersyukur. Idza kana naskhu ila akhaf, jika perubahan penghapusan itu kepada hukum yang lebih ringan. Wa wadhifatu sabri idza kana naskhu ila athqal, dan menguji mereka untuk bersabar, apakah mereka bersabar jika nasakh itu kepada hukum yang lebih berat. Karena yang namanya nasakh itu kan yang namanya penghapusan hukum itu kan bisa ke yang lebih ringan, ya, seperti tadi ayat musabarah awalnya 1 banding 1 lawan 10 jadi 1 lawan 2, bisa kepada syariat yang lebih berat. Contohnya seperti pengharaman khamr tadi. Bisa juga yang sama. Ya, sama-sama berat ringannya sama. Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika.